Sayur. Nasi lagi apa? Pacama nasi and rasane lara kecewa kawe nelansa karyawan istana jus rasa isi campuri tepok badan sundue demen